Oke, baiklah. Spesial buat kamu yang sudah berkeringat basah ya. Spesial bareng Ceria. Tepuk tangan yang gemuruh sekali lagi dong sayangku. Waduh, selamat.